Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Dan sekali lagi, tafsir Ibnu Katsir itu bukan nama yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kitab ini aslinya namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Tetapi orang menyebutnya Tafsir Ibnu Katsir karena Al-Imam Ibnu Katsir tidak mungkin beliau nulis kitab terus diberi nama Tafsir Ibnu Katsir. Para ulama adalah orang yang sangat tawadhu, tidak mau menamai kitab mereka dengan nama dirinya. Jadi nama kitab ini aslinya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Tetapi namanya dilupakan orang, yang dihafal adalah apa? Namanya yaitu Tafsir Ibn Katsir. Termasuk Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari juga namanya bukan Sahih Bukhari begitu. Tapi karena saking terkenalnya, sudah nama aslinya dilupakan, yang dikenal nama yang sebenarnya itu bukan namanya. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Katsir yang telah menulis kitab ini, dan kitab ini kitab yang diterima oleh semua madhab. Di setiap negeri Islam ada kitab ini. Kitab yang kaum muslimin menerima. Mudah-mudahan ini pertanda keikhlasan beliau dalam menulis kitab ini, sehingga kitab beliau ini diterima di muka bumi. Termasuk penulis kitab Riyadhus Shalihin yang nulis Imam Nawawi madhabnya Syafi'i. Tapi Riyadhus Shalihin dipakai di seluruh penjuru dunia. Bahkan bisa jadi orang barat pun membaca kitab ini. Karena sangat bagus untuk tazkiyatun nafsi. Dan itu insyaallah menunjukkan keikhlasan penulisnya hingga Allah kekalkan apa namanya kitabnya. Semuanya kalau dikerjakan karena Allah akan tetap, dan apa saja yang dikerjakan bukan karena Allah akan hilang. Ya, semoga ini menunjukkan keikhlasan beliau, dan kita termasuk yang menghidupkan warisan beliau dengan mempelajarinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Sekarang kita sampai pada tafsir surat Al-Balad. Tafsir surat Al-Balad. Wahiya Makkiyatun. Surat Al-Balad ini Makkiyah. Artinya turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan sebuah negeri. Negeri ini kata Allah. Nah, ketika ayat ini turun, Rasul ada di mana? Rasul ada di Mekah. Sehingga yang dimaksud, aku bersumpah demi negeri ini. Negeri ini yang dimaksud di ayat ini adalah negeri Mekah. Karena pada waktu itu Rasulullah belum hijrah. Rasulullah masih di Mekah. Dan ini dalil bahwa Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Mas-mas, mbak-mbak, kita semuanya tidak boleh kita bersumpah demi langit dan bumi, demi Rasulullah. Ya, wahai ibunda, demi Rasulullah aku akan membahagiakanmu, tidak boleh. Demi langit dan bumi aku senantiasa mencintaimu, tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan, man halaka bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Nah, adapun Allah boleh. Allah yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan apa saja yang dia kehendaki. Ya kita yang ditanya kalau enggak sesuai. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, kalau kita enggak boleh bersumpah kecuali kepada Allah dengan Allah. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah demi negeri ini. Pertama, Allah bersumpah dengan makhluk. Yang kedua, ini menunjukkan keutamaan kota Mekah. Allah tidak mungkin bersumpah dengan hal yang remeh. Ketika Allah bersumpah, aku bersumpah dengan negeri ini, berarti negeri ini itu memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah. Sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Itu negeri Mekah. Negeri Mekah ini dijadikan haram. Haram artinya apa? Negeri Mekah itu dijadikan haram. Haram artinya apa? Tanah suci. Di zamannya Nabi Ibrahim. Jadi yang mengharamkan kota Mekah itu Nabi Ibrahim. Menjadikan kota suci. Nah, di Arab Saudi ada berapa? Di Islam ada berapa tanah haram? Ada haram. Di Saudi ada berapa? Ada haramain, gitu kan? Mekah dan Madinah. Nah, yang mengharamkan Madinah itu Rasulullah. Adapun yang mengharamkan Mekah itu Nabi Ibrahim. Kemudian ayat yang kedua, wa anta hillum bi hadzal balad. Engkau Muhammad, diterjemahnya sampai yang diterjemahkan, engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri ini. Betul gitu ya? Sebenarnya hilum di sini tuh tidak hanya artinya menetap. Hil itu lawan dari haram. Halal, haram. Al-khil ini halal. Artinya Allah halalkan tanah haram untukmu, wahai Muhammad. Saya mau tanya, tanah haram itu haram apa enggak? Haram kan? Haram membunuh, haram memburu, haram mengambil barang orang lain, haram apa namanya melakukan hal, haram memotong apa namanya tumbuhan, itu namanya haram. Haram artinya terjaga, suci, nggak boleh dilanggar. Ada barangnya orang jatuh nggak boleh diambil. Kecuali niat untuk mengembalikannya. Ada hewan hilang miliknya orang nggak boleh diambil. Ada binatang buruan nggak boleh diburu. Ada tanaman nggak boleh dipotong. Itu namanya tanah haram. Tapi dihalalkan bagi Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Anta hilun bihadal balad. Kamu halal di negeri ini. Mengapa? Itu ada ceritanya. Seperti ini ceritanya. Tanah haram itu pernah menjadi tanah halal bagi Nabi. Artinya boleh motong, boleh membunuh, boleh memburu. Kapan itu? Ketika Fathu Makkah. Itu maksudnya. Paham maksud saya Fathu Makkah? Rasulullah kan dari Makkah. Diusir kan gitu kan? Hijrah ke Madinah. Nanti Rasulullah dan sahabat membuat mengumpulkan kekuatan Muhajirin dan Ansor, nanti suatu saat kembali ke Makkah membebaskan kota Makkah. Otomatis ada peperangan ya. Perang Fathu Makkah, ada yang terbunuh, ada darah yang tertumpah. Itulah maksud dari wa anta hilul jihadan. Tidak ada orang kafir Quraisy tidak berani membunuh di tanah haram. Tapi dihalalkan bagi Nabi pada waktu apa? Fathu Makkah. Itu maksudnya hil di situ itu halal. Coba di sini saya sampaikan, di sini disebutkan juga itu di kitabnya Panjenengan juga disebutkan. Ya. Qala Hasan Al-Basri yang dimaksud di situ wa anta hilun bihadzal balad. Ya qala Syabib bin Bisr dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Ya wa anta hilun bihadzal balad, engkau itu halal di negeri ini wahai Muhammad. Kalau diterjemah sampean kan diartikan apa? Kalau diterjemah Al-Qur'an wa anta hilun bihadzal balad itu diartikan engkau menetap, engkau tinggal di negeri ini. Itu terjemahan ya. Tapi tafsirannya enggak gitu. Tafsirannya banyak umum. Hilun di sini artinya apa? Engkau halal. Padahal tadi disebutkan bahwa Mekah tanah haram kan gitu nggih. Nah, kapan tanah haram itu jadi halal bagi Nabi? Ketika Fathu Makkah. Kata Hasan Al-Basri, perhatikan kata Hasan Al-Basri di sini. Akallallaha lahu sa'atan minan nahar. Jadi artinya wa anta filun bihadzal balad, negeri ini pernah dihalalkan untukmu wahai Muhammad. Yang dimaksud pernah dihalalkan itu yaitu ketika Fathu Makkah 1 jam dari siang hari. Ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah menginstruksikan kalau ketemu fulan bunuh di tempat, ketemu fulan bunuh di tempat. Kalau ada fulan ini sampai bergantung di kainnya Ka'bah tetap dibunuh. Ada beberapa orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk mencari beberapa orang ketemu meskipun di tanah haram, bahkan seandainya mereka bergantungan di Ka'bah suruh bunuh sama Nabi. Inilah maksud wa anta hilun, dihalalkan olehmu, dihalalkan kepadamu wahai Muhammad 1 jam semenjak itu tidak boleh ya. Sebelum itu tidak boleh dan sesudah itu tidak boleh. Dihalalkan bagi Nabi cuma kapan? 1 jam. Dan 1 jam itu ketika Fathu Makkah. Itu maksudnya wa anta hilun fi hadzal balad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikatakan, "Inna hadzal balad haramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya negeri ini Allah haramkan ketika penciptaan langit dan bumi. Tapi melalui Nabi Ibrahim. Wa huwa haramun bi hurmatillah. Maka negeri Mekah ini haram. Terjaga. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh memburu buruannya. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat aman. Makanya kota ini tidak dimasuki jajah. Tentara Abroha membawa tentara bergajah lengkap dengan senjatanya, hancur. Jadi jangan khawatir kalau ada isu-isu yang mengatakan orang Barat mau menghancurkan Ka'bah, silakan dicoba aja. Jangan khawatir kalau masalah itu. Ya? La yu'badu syajaruhu, tidak boleh dicabut pohonnya. Walaih taala kalau wa inna ma'ufilat lisaatan, negeri Mekah yang haram ini pernah dihalalkan untukku 1 jam saja. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Lah, 1 jam yang dihalalkan itulah maksud dari firman Allah wa anta hilun hil, artinya halal. Tapi diterjemahkan menetap juga bisa, apa? Wakat ada kurmatuha al yom, tapi mulai hari ini keharamannya kembali lagi setelah Abu Makkah selesai, maksudnya Nabi. Kahurmatiha bil amsi, seperti keharamannya pada masa lampau, sejak zaman dahulu selalu. Fala yubalighi syahidul ghaib, hendaklah orang yang menyaksikan mengabarkan kepada orang yang tidak hadir. Saking pentingnya masalah. Adik-adik tidak menerangnya tadi. Duduk yang saya. Duduk yang bagus. Innallaha azina li rasulillah wa lam ya'zan lakum. Sesungguhnya Allah mengizinkan tanah haram menjadi tanah halal hanya untuk Nabi satu jam. Setelah itu Allah tidak mengizini lagi ke siapapun manusia di muka bumi. Tapi nanti ada di zaman dinasti Umayyah, Yazid pernah menghalalkan di Madinah. Yazid anaknya siapa? Muawiyah. Karena mengejar pemberontak sampai menghalalkan tanah haram. Bunuh pemberontaknya itu. Atau para sahabat, bukan pemberontak berarti. Tapi sebagian sahabat dibunuh. Termasuk Zubair Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Itu pernah terjadi nanti. Itu haram, tidak boleh. Dan ini disepakati orang kafir jahiliyah tidak menghormati, tidak boleh. Maka dulu ketika Rasulullah sujud di depan apa di Ka'bah ya, di depan Ka'bah itu, di Masjidil Haram, pernah dilempari kotoran unta, diledekin, dilempari unta, terus bahkan ada yang menginjak apa namanya lehernya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah berdiri dan Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Takut semua orang kafir. Ya Allah, laknatlah mereka, sebutkan satu persatu. Ketakutan mereka. Dan yakin omongannya itu benar. Karena semua orang terdolimi di tanah haram, terus dia berdoa di kubur Allah. Jadi orang kafir tahu. Dan semuanya mati yang didoakan Nabi. Jadi orang kafir tahu, takut semuanya ketika Rasulullah berdoa. Itu. Kemudian ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Jadi yang pertama Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang engkau Muhammad pernah dihalalkan satu jam di dalamnya. Dan Allah juga bersumpah wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan bapak dan anak yang dilahirkan. Allah bersumpah dengan bapak dan anak. Siapa bapak anak? Ini para ulama berselisih pendapat. Menurut Hasan al-Basri, yang dimaksud anak dan bapak di sini adalah bapak ini Adam, anaknya berarti anaknya Adam. Ini tafsirnya Hasan al-Basri dan juga tafsirannya Sa'id bin Jubair, Sufyan ats-Tsauri. Kebanyakan atau mayoritas tabi'in pada waktu itu mengatakan, atau banyak dari tabi'in mengatakan, yang dimaksud Allah bersumpah demi bapak dan demi anak. Bapak di sini Adam, anak di sini berarti anaknya Adam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imran bin Abu Imran. Seperti yang Abu Imran Al-Jauni mengatakan, yang dimaksud bapak di sini Ibrahim. Dan yang dimaksud anak di sini anaknya Ibrahim, keturunan Ibrahim. Karena dulu Nabi Ibrahim membawa Ismail kecil, kan gitu kan ceritanya? Dibawa apa? Yang membangun dinding Ka'bah siapa? Yang bangun Ka'bah pertama kali, meninggikan pondasinya siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, dan tempatnya di negeri ini. Makanya tafsir yang kedua, demi bapak dan anak, bapak ini Ibrahim, anak dari siapa? Ismail. Terus yang benar banget, yang benar yang mana ini? Pendapat ini yang benar yang mana? Yang benar wallahu a'lam, pendapatnya Ibnu Jarir. Pendapat yang mengatakan ini umum, Allah tidak mengkhususkan, jadi tidak usah dikhususkan. Intinya demi bapak dan demi apa? Anak. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Laqad khalaqnal insana fi kabad. Berarti ini jawab dari sumpah. Allah bersumpah. Dengan apa? Dengan negeri Mekah dan demi anak dan bapak. Sumpah atas apa? Nah, ini jawabannya. Ini namanya jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Jadi ayat yang pertama dan ayat ketiga itu sumpahnya. Adapun ayat keempat itu jawaban dari sumpah. Kenapa Allah kok bersumpah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Benar-benar kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Tapi karena Allah ingin mengabarkan bahwa manusia diciptakan dengan susah payah atau dalam keadaan susah payah, dengan inilah Rasulullah bersumpah. Ini jawabnya sumpah namanya. Jawab berkosan. Jawaban dari sumpahnya Allah. Kenapa sih Allah bersumpah? Untuk menerangkan bahwa manusia ini diciptakan dalam keadaan susah payah. Susah payah ini jangan diartikan Allah menciptakannya susah payah. Bukan. Susah payah ini sifat dari manusianya. Bukan dari sifat Allah yang menciptakan. Kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Yang susah payah ini bukan Allah menciptakannya, yang susah payah bukan. Tapi manusia itu memang didesain oleh Allah susah payah. Apa maksudnya ya? Ibunya telah mengandungnya berapa tahun? 9 bulan. Berarti berapa tahun? 3/4. 2/3. Yang betul kan? 3/4 ya? 3/4 bulan. Tahun. Kita pernah kita jadi. Ya. 9 bulan. Susah payah. Kan ada ayatnya itu kan. Ya wahnan ala wahnan, ibunya mengandung susah payah. Setelah itu melahirkan dalam kondisi susah payah. Setelah itu ibunya nifas plus menyusui susah payah. Susah payah manusia. Setelah itu ketika lahir susah payah dia meladeni apa namanya ngasih makan. Setelah itu kalau dia dewasa dia pun susah payah dari kerja pontang panting sana sih. Itu maksudnya susah payah. Bukan berarti Allah menciptakan manusia dengan susah payah. Kalau Allah mah kun fayakun, jadilah jadi. Tapi yang dimaksud susah payah ini kembali ke manusianya, bukan kembali kepada Allah ketika menciptakan manusia. Nah, di sini disebutkan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ayat yang menunjukkan manusia tadi itu dalam keadaan susah payah adalah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi tafsirannya ayat yang keempat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ini ditafsiri dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya ngandung dengan berat, ibunya melahirkan dengan berat, kemudian ibunya menyusui dengan berat. Makanya apa, perhatikan. Diterangkan dalam hadis, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Ibu dulu. Dan disebutkan Rasulullah berapa kali? Di antara tafsirnya para ulama, kenapa kok ayat ibu disebutkan 3 kali? Karena ibu ini memiliki 3 hal yang tidak dimiliki bapak. Pertama mengandungnya. Bapak gak bisa ngandung. Kedua karena melahirkan. Ketiga karena menyusui. Ini 3 hal yang tidak dimiliki ayah. Ayah kerja, itu bagiannya ayah. Sebagian orang ada yang ngomong, kalau ayah itu kasih, kalau ibu itu sayang. Karena kasih itu kerja, kerja ngasih. Kalau sayang, bukan itu. Ada yang ngomong gitu, wallahu a'lam. Nah, kemudian kita kembali ke ayat. Sekarang ayat yang kelima. Ayat sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada yang kuasa atas dirinya? Manusia ini kadang-kadang lupa, kalau sudah kaya, seakan-akan tidak ada kuasa sendiri, semua bisa saya atur, semua bisa saya beli. Ya, seakan-akan gitu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia nanti ketika dilahirkan dan dia besar punya harta banyak, dia akan berkata, ahlaktu malan lubada, aku habiskan uang yang banyak. Malan lubada, aku habiskan harta yang melimpahku. Ayaksabu allam yarahu ahad. Dan apakah manusia itu mengira tidak ada seorang, tidak ada siapapun yang melihatnya? Jadi manusia itu mengira tidak ada yang ngawasi dia, padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dikatakan, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kakinya anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya empat hal. Allah ingin membuktikan bahwa kita itu diawasi. Sedangkan manusia mengira dirinya enggak ada yang ngawasi. Ayat sabu allam yarahu ahad. Manusia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya. Padahal Allah melihatnya. Untuk membuktikan bahwa Allah melihat, nanti pada hari kiamat tidak akan bergeser kakinya anak Adam sampai ditanya berapa hal? Empat. Ditanya apa saja? Yus'alu an, ditanya akan apa? Umurnya. Untuk apa ia gunakan umurnya? Wa yus'al an, dan ditanya juga tentang syabab, masa mudanya. Dihabiskan untuk apa? Wayus al an malihi, wayus al an ilmihi, dan ditanya tentang ilmunya sudah diamalkan belum. Wayus al an malihi, dan ditanya tentang hartanya, dari mana mendapatkannya dan untuk apa digunakannya. Semua empat itu ditanya satu, kecuali harta ditanya dua. Ya, ditanya masa muda dihabiskan untuk apa? Ditanya umur digunakan untuk apa? Ditanya tentang ilmu sudah diamalkan apa belum? Tapi harta ditanya dua. Ditanya dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu mempergunakannya. Ini berat, makanya harta itu berat. Ya, tanggung jawabnya berat, pertanyaannya dua. Seandainya sampean kerjanya itu halal, apakah Anda tidak tetap dipertanggungjawab, tetap kena yang dikeluarkan untuk apa? Jadi kalau harta dua pertanyaan. Berbeda dengan umur, dari mana umurmu didapat juga bisa, umur sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana masa muda itu dari Allah. Kan gitu. Tapi kalau harta, harta dicari. Makanya diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, diperlihatkan neraka. Ternyata mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, ibu, sama mbak-mbak. Kebanyakan mayoritas penghuni neraka. Kemudian Allah ditampakkan penghuni surga. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum kaum miskin, bukan laki-laki, jangan sampai gitu. Karena kemudian karena tadi itu wanita, kemudian lah, kata Nabi, orang-orang miskin. Orang-orang miskin kebanyakan yang menjadi penghuni surga. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ma'al masakin wa khsurni ma'al zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang mau. Doa seperti itu. Kira-kira Nah, miskin di sini memang ada tafsirannya, bukan fikir miskin yang artinya fakir, ya. Fakir bukan. Ya, miskin adalah orang yang tenang. Ya. Jadi perhitungannya bahkan diterangkan dalam hadis, orang miskin masuk surga dulu, orang kaya masih dihisab berapa tahun? 500 tahun, Pak. 500. Dan satu harinya sama beda dengan satu harinya dunia. Hati dengan harta kita. Hanya layus, tidak akan bergeser. Kakinya anak Adam sebelum ditanya 4 hal tadi. Nah, ayahsabu alam ya rohu ahad. Manusia mengira tidak ada seorang pun yang memantaunya. Seakan-akan tidak ada Allah, tidak ada yang melihat. Karena hartanya sudah banyak, dia merasa mewarna kabarnya. Dia mengira tidak ada Allah yang melihat. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami menjadikan untuk manusia itu ainain? Apa ainain? Dua sepasang mata. Tidakkah aku jadikan untuk kalian dua mata? Walisanan dan satu lisan. Wasyafatain dan dua syafaat. Syafatain dua apa? Dua pimpinan. Berarti di sini disebutkan penglihatan, ya kan? Berarti ainain mata itu nikmatnya Allah. Karena Allah katakan di sini alam naj'al lahu ainain, bukankah aku jadikan untuk kalian apa? Dua mata. Berarti mata adalah nikmat. Betul atau tidak? Ketika mata itu nikmat, berarti ada pertanggungan jawab. Itulah maksudnya itu. Bukankah aku jadikan untuk kalian dua mata? Artinya dua mata yang aku kasihkan kepada kamu itu nikmatku. Karena itu nikmat, harus dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, melihat yang baik, ya. Jangan sampai mata yang merupakan nikmat ini kita gunakan untuk maksiat. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam kitabnya, ya, bahwa madakhilus syaitan arba'ah. Pintu masuknya syaitan ke anak Adam itu ada 4. Madakhilus syaitan arba'ah. Pintunya syaitan masuk ke kita itu melalui 4. Yang pertama an-nadhar wal al-lahdah, pandangan mata. Makanya nikmat Allah alam naj'al lahu ainain, bukankah aku jadikan untuk kalian dua mata? Hati-hati. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, setan masuk melalui 4 pintu. Yang pertama adalah an-nadhar al-lahdah, pandangan mata. Maksiat semuanya itu bermula dari pandangan mata, Pak. Setuju? Setuju mana? Setuju. Yang pertama al-lahdah, pandangan atau an-nadhra, pandangan mata. Yang kedua al-khatra, lintasan alam pikiran kita. Dan ingat, perhatikan, apa yang kita lihat, mau tidak mau itulah yang ada di hati dan pikiran kita. Mau tidak mau, mata kita tidak pernah mengkhianati hati kita, Pak. Perhatikan, lisan ini masih bisa mengkhianati hati. Hatinya A, dia ngomong B. Tapi kalau mata tidak bisa, mata itu apa yang dilihat, yaitu yang masuk di hatinya. Nah, kadang-kadang lisan ini yang mendustakan dan yang ada yang jujur, kadang-kadang dusta itu lisan. Tapi mata selalu klop sama hati. Mata adalah pengantar sinyal yang paling jujur terhadap hati. Tak pernah mengkhianati. Saya sekarang melihat saat itu warna putih. Mata saya melihat itu putih. Hati saya putih, gak mungkin jadi merah. Tapi kalau lisan saja, tapi kalau lisan saya, bisa saja saya mengatakan itu merah. Bisa enggak? Padahal itu putih. Tapi yang saya lihat ini putih, hati saya itu putih. Setuju? Pokoknya lah, itu cukup gambar. Contoh itu, saya contoh yang tadi gamblang aja. Ini masalah sepele, ini bukan maksiat yang dahsyat. Ini baru contoh yang sederhana saja. Orang sholat nih, Allahu Akbar. Lihat depannya orang pakai sarung cap mangga. Meskipun lisannya dikunci tidak dibaca, hatinya baca. Mengapa kok baca? Karena lisan, karena mata tidak pernah bohong. Anda enggak mau baca, saya enggak mau baca. Tapi melihat ini sarung ini ada tulisannya itu mangga atau kaos lanjutkan misalnya. Pasti kita akan membacanya. Mau enggak mau, karena mata yang paling suci. Makanya Ibnu Qayyim mewanti-wanti dalam kitabnya ditulis khusus masalah mata. Ibnu Qayyim. Karena mata ini jujur terhadap hati. Mata tidak. Mata melihat wanita cantik, gak mungkin hatinya jadi, oh ini jelek, gak mungkin. Ya cantik, cantik. Ketika ditanya istri, gimana mas Kunda masih cantik kamu? Bohong. Ditanya itu. Tapi mata sama hati klop. Setuju gak? Mata sama hati tidak pernah, mesti sinkron, mesti selalu sama. Tapi lisan tidak. Makanya orang gak bisa menjaga mata, pasti tidak bisa menjaga hati. Itu pasti juga. Itu makanya Rasulullah, perhatikan, perhatikan. Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan jagalah pandanganmu. Ya, jagalah pandanganmu dan maaf, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluan. Kan gitu kan ayatnya? Mata dulu kan. Karena mata kalau sudah melihat terus dipikir dalam alam pikir. Terus. Dan mata tidak pernah bohong. Kecuali kalau memang maaf, matanya sakit misalnya. Ya beda lagi kali. Warna beda. Ya, tapi kalau yang asli mata sehat pasti tidak akan berbohong. Makanya hati-hati. Jadi yang pertama itu mata. Tahapan setan untuk menggoda anak Adam satu melalui mata. Dua tadi apa? Al-khotro, lintasan alam pikiran kita. Setelah itu yang ketiga itu lisan, makanya ini. Setelah mata terus lisan, safatain bibir, lisan. Yang keempat al-qutwa, langkah kaki. Jadi setan itu dalam menggoda anak Adam itu ada step-stepnya. Makanya setan itu memiliki apa namanya? Memiliki strategi. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Apa langkah-langkahnya setan ini? Itu Ibnu Qayyim menjelaskan satu mata. Kalau mata kok tidak dihentikan terus akan berlanjut ke pikiran, ke hati terus. Kalau makanya kata para ulama tidaklah terjadi zina kecuali melalui empat pintu ini. Satu, melihat. Cocok. Dipikir. Kan berarti kan kedua ini berarti tidak. Pikiran. Dipikir akhirnya bagaimana supaya kenalan tadi. Ya, pertama assalamualaikum atau nyapa di Facebook. Lisan. Baru setelah itu kopjar. Langkah kaki ketemu di mana. Ya, itu kan bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu kan enggak. Kalau bahasa dulu kan melihat, setelah melihat dipikir, setelah dipikir bagaimana cara kenalan, datang, otomatis ngobrol. Setelah ngobrol ketemuan janjian di mana? Eksekusi jalan. Ya, makanya kata para ulama, barang siapa tidak bisa menjaga matanya pasti tidak bisa menjaga pikirannya. Barang siapa tidak bisa menjaga pikirannya tidak bisa menjaga lisannya. Otomatis seterusnya. Makanya kalau kita menutup pintu yang pertama, pintu yang kedua aman. Kalau kita membuka pintu yang pertama, pintu yang kedua tidak. Gitu ya. Alam naj'alahu ainain, bukankah aku jadikan untuk kalian dua mata? Hati-hati dengan mata. Mata itu nikmat Allah. Karena nikmat Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Walisanan dan lisan. Lisan ini juga nikmatnya Allah. Karena lisan ini nikmatnya Allah. Perhatikan ya. Seperti yang saya katakan tadi, karena lisan itu bisa berdusta, maka nanti pada hari kiamat yang Allah jadikan bisa bicara bukan lisan. Apa? Hah? Apa? Matukal limuna ini. Apa namanya? Tangannya yang berkata. Dan apa kakinya yang menjadi apa? Saksi. Karena lisan berbohong, tabiatnya lisan. Lah, lisan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yazman lima baina lahyahi wa ma baina rijlaihi azmanu lahu jannah." Barang siapa bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya, aku jamin dia masuk surga, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya dan dua kedua kakinya, aku jamin dia masuk surga. Di antara dua rahang berarti apa? Lisan, mulut, lisan. Dua kaki berarti kemaluan. Kebanyakan yang menjadikan kita terjebak di neraka adalah lisan dan kemaluan. Dan itu dibuktikan dalam satu hadis. Perhatikan. Rasulullah berjalan, ada dua kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan dua-duanya ini sekarang pemiliknya lagi diazab oleh Allah. Yang pertama tidak bersih ketika pipis. Pernah dengar kan ini? Yang kedua dia suka apa? Suka membuka aib orang, suka mengadu. Coba, yang satu penyakitnya kemaluan. Yang satu penyakitnya apa? Bisa. Hati-hati. Wasyafata ini dan dengan kedua dua bibir, ya, bisa dan dua bibir. Wahadainahun najdain, dan kami beri petunjuk manusia dua jalan. Diterangkan oleh para ulama jalan ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wahadainahun najdain, kami beri petunjuk kepada manusia dua jalan. Yang dimaksud dua jalan ini ditafsiri oleh Abdullah bin Mas'ud al-khair wasyarr, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Manusia itu diberi sisi positif, sisi negatif. Dikasih tahu, ini loh yang baik, tinggal hawa nafsunya pilih yang kemana. Dan pada pertemuan lalu juga saya terangkan macam-macam nafsu. Masih ingat kan? Ayo coba. Yang ingat tangan-tangan. Sudah pernah saya katakan ada nafsu yang cenderung kebaik. Masih ingat kemarin? Nafsu ada berapa dalam Al-Quran? Ada tiga. Ada nafsun mutmainnah. Ya ayat Tuhan, nafsun mutmainnah. Ini berarti jiwa yang baik. Ada nafsu amarobisu, ya kan? Nafsu yang selalu mengajak kepada yang jelek. Ada nafsu yang terakhir, nafsu lawah. Nafsu yang suka mencelah atas apa yang luput dari diri kita. Kalau misalnya kita enggak ketinggalan sholat jamaah terus kita mencela diri kita, ini berarti nafsu lawama yang baik. Tapi kalau ada orang yang semangat rakus melakukan maksiat, ternyata luput, terus dia mencela atas kemaksiatan yang belum dia lakukannya, ini berarti nafsu lawama yang buruk. Kemarin dijelaskan pun ya, dan sudah kita perinci kemarin. Nah, wahadainahun najdain. Berarti manusia itu sudah diberi oleh Allah akal yang sehat untuk memilah dan memilih mana yang positif, mana yang negatif. Untuk mengetahui ini baik, ini haram, ini termasuk nikmat. Mengetahui mana yang halal, mengetahui mana yang haram itu nikmat Allah. Tapi orang belum dikatakan orang faqih kalau sekedar tahu ini halal, ini haram. Sudah. Ini baik, ini jelek. Belum dikatakan faqih. Ngerti faqih ya? Orang yang paham agama. Kalau sekedar ini baik, ini buruk, ini belum dikatakan faqih. Tapi orang yang faqih adalah orang yang mengerti mana yang terbaik di antara dua yang baik. Dan orang harus mengerti mana yang jelek di antara dua yang jelek. Inilah al-faqih. Kemudian selanjutnya, falakata hamal aqabah. Manusia diberi peralatan tadi ya, diberi mata, diberi lisan, diberi syafatain, dua bibir, diberi jalan petunjuk dan jalan kesesatan supaya dia mikir pilih yang mana. Ini kasihan, tolong dia. Anaknya siapa? Kasihan. Biasanya kehilangan orang tuanya. Halo? Baik, saya. Baik, kita lanjutkan. Meskipun manusia diberi kedua mata, diberi lisan, diberi dua bibir, diberi dua jalan kebaikan dan kejelekan, tetapi falak tahamal akhobah. Manusia tidak mengambil jalan yang sulit lagi sukar. Wama adraka mal akhobah, apa yang dimaksud dengan jalan yang sulit lagi sukar tersebut? Jadi meskipun manusia diberi oleh Allah ini alat-alat untuk mencerna kebaikan dan keburukan, tapi kenyataannya manusia tidak mau mengambil jalan yang sulit, gitu loh maksudnya. Pengen yang enak-enak saja. Enggak mau mengambil jalan yang kebaikan, dan memang jalan kebaikan itu berat. Khuffatil jannatu bil makari. Jannah itu dikelilingi oleh sesuatu yang sulit. Harus sholat, harus bangun malam, harus zakat. Ya wa khuffatin naru bisyahawat. Sebaliknya, neraka itu dikelilingi dengan halal yang nikmat. Ya yang syahwat, yang menyenangkan hati. Makanya di sini dikatakan falak tahamal akhobah. Meskipun diberi akal untuk mencerna tadi, diberi lisan, dikasih pandangan, manusia enggak mau menempuh jalan yang sulit. Jalan yang sulit di sini maksudnya apa? Jalan sulit di sini maksudnya adalah fakurokobah, memerdekakan budak. Artinya amal kebaikan, gitu loh. Fakurokobah, amal kebaikan. Au itu fakurokobah tidak mau memerdekakan budak, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Au itu amu, au itu amu fi yawming di masyarakat. Dan dia juga tidak mau apa namanya? Jalan yang sulit lagi sukar adalah satu memerdekakan budak, yang kedua it'am fi yawmin di masghabah, memberi makan ketika musim kelaparan, memberi makan, kasih bantuan bencana alam, orang kesusahan, yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah artinya yatim yang masih kerabat. Yatim yang masih kerabat itu memiliki tiga hak, ya jemaah. Yatim sama punya ponakan yatim misalnya, itu dia itu punya tiga hak yang harus anda laksanakan. Yang pertama hak mus, yang pertama haknya kerabat, dan dia kerabat kita. Yang kedua hak anak yatim. Dan yang ketiga hak muslim. Apalagi kalau anak yatim kerabat ini rumahnya dekat kita, maka dia memiliki empat hak. Kalau kita punya tetangga yang masih kerabat anak yatim, ini dia memiliki empat hak yang harus kita tunaikan. Satu hak sebagai tetangga, dua hak sebagai kerabat, tiga hak sebagai anak yatim, empat hak sebagai seorang muslim. Empat harus dijalankan. Nah, di sini disebutkan makrobah. Yatiman dza makrobah. Anak yatim tapi masih kerabat. Artinya kalau ada anak yatim banyak, maka usahakanlah untuk memprioritaskan yatim yang masih kerabat. Banyak sedekah itu sebelum ngasih orang lain, dilihat kerabat kita. Ya. As-shadaqatu 'alal miskin sedekah, sedekah kepada orang miskin itu sedekah. Wa ala dirrahim, dan sedekah kepada orang yang kerabat tali rahim itu mempunyai dua pahala. Pahala sedekah wa ajru silah, dan pahala nyambung silaturahim. Jadi kalau kita punya kerabat miskin, utamakan anda dapat dua pahala. Pahala satu karena ngasih santunan, pahala dua karena nyambung tali keluarga. Pernah suatu ketika, ini sudah sering saya sampaikan, intinya bahwa kalau ingin berinfak, carilah kerabat kita dulu, jangan cari yang lain. Cari kerabat kita dulu yang miskin, yang kekurangan, karena anda mempunyai hak kekerabatan kepadanya. Ya, kalau anda lakukan, anda dapat dua pahala. Yang pertama pahala meringankan beban orang fakir, kedua pahala nyambung silaturahim. Dan kalau Anda menginfakkan harta Anda kepada orang lain, sedangkan kerabat masih membutuhkan, itu Anda kena dosa. Dosanya menyakiti saudara. Sakit loh itu. Ada saudara kesusahan, terus dia itu punya uang banyak, punya hidupnya dimudahkan Allah, ternyata ngasih orang yang lain jauh-jauh, saudara dia gak dikasih. Tidak cukup Anda dapat satu pahala saja, plus Anda dapat dosa jika itu menyakiti saudara. Karena ketidakadilan itu dipicu dari sikap Anda, menyebabkan dia sakit, akhirnya membenci Anda. Andalah yang menyebabkan dia membenci Anda. Anda juga kebagian dosa. Makanya hendaklah kalau kita diberi Allah kelebihan harta, kita cari saudara-saudara kita dulu sebelum orang lain. Karena kerabat ini memiliki hak yang kuat. Dulu sudah pernah saya ceritakan, saya ulangi lagi barangkali ada yang lupa atau yang pernah, ya biar kuat lagi hafalannya. Ada seorang wanita di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Masih ingat? Hajjaj bin Yusuf ini gubernur Irak di masa dinasti Umayyah yang kejam, bengis, yang membuat Irak itu tentram damai. Karena kalau gak gitu orangnya gampang demo. Maka Hajjaj bin Yusuf tegas. Suatu ketika ada 3 orang melakukan tindak kriminal, mencuri, merampok dan seterusnya, ditangkap sama Hajjaj bin Yusuf. 3-3 laki-laki dijebloskan ke penjara, nunggu eksekusi. Berapa orang? 3 orang. Maka datanglah wanita ini yang mengaku kerabatnya 3 laki-laki ini. Wahai Hajjaj bin Yusuf, tolong lepaskan mereka, tolong lepaskan mereka. Mengibah, ya, minta dikasihani, tolonglah selamatkan mereka. Kata Hajjaj bin Yusuf segini aja. Mereka ini siapamu sehingga kamu meminta-minta aku seperti ini agar aku membebaskan mereka? Yang kecil itu adalah anakku, yang satunya itu adalah suamiku, yang satunya adalah saudaraku. Kerabat semua kan? Betul. Kemudian setelah itu, atau orang dekat semuanya. Ini itu kata Hajjaj bin Yusuf. Kata Hajjaj bin Yusuf, segini aja, saya kasih keringanan, diskon. Pilih 1 orang untuk kamu selamatkan. 1 saja. Terserah kamu, pilih 1 orang untuk tidak saya bunuh. 1 saja tapi. Kira-kira siapa yang dipilih? Ini anak kita, ini perempuan ya, punya anak, punya suami, punya satunya apa tadi? Saudara. Disuruh milih. Untuk diselamatkan 1 saja. Maka wanita ini mengatakan, ammal waladu famaulud, wa ammal zawju famaujud, wa ammal ahu mafqud. Tawahin. Adapun anak bisa dilahirkan, adapun suami ada bisa dicari, adapun saudara akan hilang. Siapa yang dipilih berarti? Yang dipilih siapa berarti? Anak apa suami apa saudara? Saudara. Adapun anak, famaulud bisa lahir lagi. Amal zauju famaujud. Adapun suami ada bisa dicari. Adapun saudara akan hilang. Kalau sampai saudaraku yang dibunuh hilang, kalau ini bisa lahir lagi, kalau ini gampang dari lagi nanti. Nah, kalau ini hilang, kerabat tak nih? Kerabat kali darah, darahnya si wanita ini aja di darahnya kerabat. Karena ucapannya wanita ini, ada bin Yusuf terkesan dibebaskan semuanya. Ada bin Yusuf itu pengisah itu senang kalau ada orang terjadi itu senang. Kalau ada orang ditanya, dia terjawab, dia dibebaskan. Dibebaskan semuanya sama Hajjaj bin Yusuf. Substansi yang ini saya sampaikan, kerabat itu darah kita mengalir darah mereka dari asal yang satu. Makanya Rasulullah itu menekankan kerabat. Rasulullah ini meskipun Khadijah sudah wafat, Khadijah sudah wafat nih. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Bahkan Rasulullah kalau punya barang itu jangan lupa berikan ke kerabatnya Khadijah. Jangan lupa kasihkan ke adik-adiknya Khadijah. Selalu diingat-ingat Khadijah. Kerabat. Makanya di sini dikatakan yatiman dza maqrabah. Orang miskin yang masih apa? Kerabat. Utamakan orang yatim miskin yang masih kerabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana waqafil yatimi ka hataini fil jannah." Aku dan orang yang nanggung anak yatim seperti dua jemari ini di surga. Berarti surganya penyantun anak yatim, surganya bersama Rasulullah SAW. Rasulullah anak yatim. Rasulullah tahu betul jadi anak yatim. Rasulullah umur berapa tahun jadi yatim? Rasulullah umur 0 tahun sudah jadi yatim. Di kandungan apa? Ibunya sudah jadi yatim. Rasulullah ditinggal wafat oleh ibunya. Siapa? Aminah. Pada umur berapa? 6 tahun, yatim piatu. Kata orang Indonesia kan ada piatu ya. Kalau di Arab kan tidak pakai piatu, yatim tok. Kalau di Indonesia ada tambahan piatu. Kalau ibunya juga bagus. Rasulullah sejak kecil digendong sama Ummu Aiman. Ummu Aiman, ibunya Usama. Digendong. Bocah kecil, budak, wanita. Digendong. Rasulullah tahu betul bagaimana sakitnya jadi anak yatim. Makanya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ini asyuru biqaswatin fi qalbi." Ya Rasulullah, aku merasakan hatiku enggak tenang, hatiku keras, hatiku tidak tenteram. Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Aturidu an yalina qalbuka wa tudraku wa tudrika hajatika." Apakah kau ingin hatimu lembut dan segala kebutuhan hidupmu terpenuhi? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, datanglah anak yatim, usap kepala anaknya yatim, usap kepala anak yatim, dan santunlah. Jadi kalau kita masih tidak lancar, hati kok enggak tenang, disuruh datangi orang-orang yang susah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Uharis alaikum, aku pesankan kepada kalian dua makhluk. Satu, anak yatim. Dua, wanita. Jangan berlaku kasar kepada mereka. Hati-hati." Makanya Rasulullah mengatakan, "Hal tumsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum." Kalian tidak ditolong Allah, tidak diberi rezeki oleh Allah, kecuali karena ada orang lemah yang kalian tanggung. Jadi kalau kita nyantuni anak yatim itu tidak sedikit pun murnangi harta kita, Pak. Itu hartanya anak yatim sendiri. Anak yatim umur 5 tahun gak punya bapak, gak punya ibu. Anda menyantuninya. Jangan sesekali Anda mengira yang Anda kasihkan ke anak yatim itu uang Anda. Enggak, sama sekali tidak. Anak yatim ini jangankan umur 5 tahun. Bayi sudah Allah tentukan rezekinya. Cuman, dia ini kan masih bayi, masih balita. Gak bisa kerja, gak bisa ke kantor, gak bisa ke ladang. Tapi Allah catatkan rezeki untuknya. Apakah Allah langsung kasih anak yatim? Tidak mungkin. Allah kasihkan siapa? Allah kasihkan kepada orang yang menyantuninya. Sama sekali tidak mengurangi kekayaan. Kalau itu, makanya cari anak yatim. Carilah kekayaan. Carilah kecukupan dengan menyantuni anak yatim. Rasulullah mengatakan, "La turzakuna illa bidu'afaikum." Kalian tidak diberi rezeki kecuali karena ada orang lemah yang kalian tanggung. Sedikit pun tidak mengganggu rezeki Anda. Dia punya jatah sendiri. Tetapi gak mungkin langsung Allah turunkan kepada anak yatim. Tentunya dikasihkan kepada orang yang. Makanya carilah keberkahan dengan menyentuh. Mulai sekarang jangan takut-takut, Pak. Cari anak yatim. Santuni anak yatim. Insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah. Ya, anak yatim itu orang susah. Kalau sampai dia berdoa mendoakan kita, Allah buka pintu langit. Makanya perhatikan kemana anak yatim. Abdullah bin Umar, perhatikan omongan saya. Abdullah bin Umar yang tidak pernah makan kecuali anak yatim ada di sisi. Satu nampan sama dia. Abdullah bin Umar. Mulialah sebuah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Jangan ragu-ragu kalau masalah anak yatim. Jangan merasa harta kita dikurangi. Tidak sama sekali. Ya, kita itu diberi rezeki karena ada orang yang kita tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan ma nafasat shadaqatun min malin, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Mungkin itu pada anak yatim, maka jatah rezeki anak yatim akan diberikan kepada orang yang menyantuninya. Kemudian selanjutnya au miskinan damat robah, itu memberi makan, memberi santunan kepada orang-orang miskin. Damat robah, kalau diterjemahkan diartikan apa? Damat robah itu yang sangat miskin gitu ya, sangat fakir. Itu terjemahan tafsiriyah. Kalau terjemahan aslinya, damat robah itu dari kata-kata turob. Apa artinya turob? Turob itu artinya debu, artinya orang miskin yang berdebu. Gitu loh. Itu terjemahan harfiahnya. Tetapi itu kan menggambarkan sangat sangat miskin, sangat fakir. Tapi terjemahan aslinya miskinan damat robah, artinya miskin lagi berdebu. Jadi kucel pakaiannya, mungkin bisa jadi bau gitu. Itu perlu ditolong. Lah, orang miskin itu ada dua, Pak. Ada yang sa'il, ada yang mahrum. Lisa'ilina wal mahrum. Lisa'ili wal mahrum. As-sa'il itu dia minta. Kalau ini banyak. Yang harus kita perhatikan itu yang mahrum. Orang miskin tapi enggak mau minta. Jadi orang miskin juga ada dua, Pak. Ada as-sa'il wal mahrum. Sa'il yang minta-minta. Tolong saya ini enggak punya ini, tolong saya enggak punya itu, tolong saya dikasih. Ini namanya as-sa'il. Yang minta. Tapi ada yang mahrum. Mahrum li sa'ili wal mahrum. Sa'il ini miskin minta. Kalau mahrum ini miskin tapi dia itu punya harga diri, punya izzah, dia itu apa, takut merendahkan dirinya di hadapan manusia. Dia simpan kekurangan hidupnya. Lah orang yang ini kita perhatikan, Pak. Ada orang itu kekurangan enggak mau minta-minta. Tapi seandainya ada orang ngasih diterima gitu loh. Tapi dia minta enggak bisa. Lah orang seperti ini yang harus kita perhatikan juga. Ada orang itu kadang-kadang dikira orang lain kaya, seperti sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Orang mengira dirinya itu kaya. Bukan saking kayanya, tapi saking memerendam keinginannya. Makanya kisahnya Abdurrahman bin Auf sama Rabi' itu, masih ingat kan? Wahai Abdurrahman bin Auf, kau minta apa? Saya adalah orang paling kaya di kalangan Ansar. Saya paruhan hartaku jadi dua. Separuh milikmu, separuh milikku. Aku punya dua istri, lihatlah. Di antara dua istri, kemana yang lebih menarik hatimu? Akan saya ceraikan. Kemudian setelah selesai masa idahnya, nikahilah. Sampai segitunya orang Ansar ini. Tapi Muhajirin tidak ada mumpung. Tidak apa-apa, saya beli yang ini aja. Tidak juga. Punya izzah. Mahrum. Kekurangan. Tidak punya. Tapi disembunyikan. Apa namanya? Kekurangannya. Jangan sampai orang itu tahu. Dan yang lebih menyedihkan fenomena zaman sekarang ini, orang mengemis kerja anak. Kasihan anaknya. Ini ibu yang telah membunuh ayah anaknya. Orang tua, ngemis, ngeja anak. Ini orang tua yang membunuh anak. Anak ini dibunuh sebelum dewasa. Mindsetnya anak itu, pola pikirnya, kamu ya nanti seperti ini, nak seperti bapak ini. Gini loh nak, cara minta yang baik, nak. Cara ngemis yang melongsong seperti ini. Diajari sejak kecil, bahaya. Ngemis itu aib. Orang Islam gak boleh ngemis. Orang Islam itu harus punya izzah. Ini kan kita ini dilihat oleh bangsa Barat itu Islam dulu minta. Jadi sekarang kita gak menerapkan Islam. Padahal Islam mengatakan barang siapa yang meminta-minta dan dijadikan profesi. Ada gak hadisnya? Sa'alaan jamrah, seperti dia itu meminta bara api dari neraka. Dosa besar, Pak, mengemis. Jangan dikira gak dosa besar mengemis. Kecuali yang memang apa? Memang tercesa, gak punya papan, gak punya pangan, memang butuh, itu dimaafkan. Tapi orang sengaja ngemis, jadikan profesi, dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Ada ancamannya dari Allah SWT. Makanya saya itu setuju, gak kasih pengurus saya berjalan, setuju. Betul itu, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi kalau kita lihat dong kekurangan, ya kasih gak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang itu masih muda, ya kan? Ngamen, terus minta duit. Ada yang mengatakan ini untuk menguatkan mental, Ustaz. Sebenarnya orang-orang gak sadar. Sebenarnya itu gak punya duitnya, Ustaz. Tapi uji mental. Uji mental yang lain, Mas. Bukan kayak gitu, kan? Gitu ya, jadi miskinan dalam robek sangat miskin sekali. Orang miskin tadi dikatakan ada yang sa'il dan ada yang apa tadi? Mahrum. Kalau sa'il dia minta, kalau mahrum dia menyimpan damal. Kemudian tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ini jalan yang sukar tadi itu ya. Jalan yang sukar ini tafsirannya banyak. Ini namanya Pak, tafsir Al-Quran bil Quran. Apa maksudnya tafsir Al-Quran? Al-Quran bil Quran itu. Al-Quran ada kata-kata gak jelas, akobah. Tahukah engkau apa itu akobah? Jalan yang sukar, kan gak jelas. Terus diterangkan sama selanjutnya. Jalan yang sukar itu memerdekakan budak, memberi makan orang yang susah, menyantuni anak yatim, orang miskin. Itu berarti tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-shabr. Dan jalan yang sukar itu adalah tawassaw bis-shabr, beriman dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling bernasihati dalam hal kasih sayang. Ulaika ashabul maimanat, yang demikian itulah golongan yang kanan. Jadi nanti pada hari kiamat manusia dibagi dua. Ashabul maimanah, golongan kanan, wa ashabul mas'amah, dan golongan yang sebelah kiri. Walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kufur mengkafiri ayat-ayatku. Ya, padahal Allah katakan, dan orang-orang yang apa namanya menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin diancam oleh Allah di Al-Qur'an. Terus dikatakan enggak apa-apa. Ini enggak boleh. Mereka ini membantah kata aulia, itu artinya bukan pemimpin, tapi apa? Teman. Jawaban pertama, kalau teman saja enggak boleh, apalagi pemimpin. Itu kan kias aulawi namanya dalam kaidah usul fikih. Kalau teman saja enggak boleh, apalagi apa? Pemimpin. Jawaban kedua, yang ngomong ini berjulukan teman titik-titik. Yang ngomong seperti itu, yang mengatakan bahwa aulia itu bukan artinya apa? Pemimpin, tapi artinya teman. Padahal yang ngomong ini namanya teman, ya tahu sendirilah teman apa. Paham saya kan? Dia ngomong bahwa aulia di sini itu bukan artinya pemimpin, tapi teman. Loh, kenapa itu jadi teman? Kan seperti itu. Lah, walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang mengkafiri ayatku, ayat kami, sudah dijelaskan ini boleh, ini enggak boleh, dikafiri, oh tidak apa-apa. Ayat ini enggak relevan lagi. Ayat ini misalnya sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Ayat ini bertentangan dengan HAM. Ayat ini sudah misalnya seperti itu, maka ini tidak diberikan. Hum ashabul mas'amah, mereka ini adalah golongan sebelah kiri. Alaihim narun musodah, dan atas mereka api yang tertutup, yang tidak terbuka, tidak bisa keluar dari neraka. Musodahnya apa? Mughlaqah. Ya, musodah sebenarnya yang tertutup. Jadi orang-orang sebelah kiri tadi masuk neraka, sedangkan nerakanya tadi mughlaq, tertutup, ya tidak bisa dibuka lagi. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nafsiri narun musodah. Nar artinya neraka, artinya neraka yang musodah. Musodah di sini artinya mughlaq, yang tertutup dan tidak ada yang bisa keluar. Ya. Nasallallahu assalamah wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini? Ya, intinya satu kesimpulan ya, kesimpulan dari awal sampai akhir tadi. Kesimpulan yang pertama, ayat ini atau surat ini menunjukkan keutamaan kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kota Mekah pernah dihalalkan untuk Rasulullah 1 jam di siang hari ketika apa tadi? Fathu Makkah. Itu diambil dari tafsir ayat yang kedua. Pelajaran yang nomor 3, kebanyakan manusia kufur dan merasa tidak ada yang melihat dirinya. Pelajaran yang nomor 4, kedua mata, lisan, bibir adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang nomor 4, kelima, setiap manusia dibentangkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Diberi perangkat untuk bisa mencerna. Diberi lisan, diberi penglihatan, dan Allah beri petunjuk 2 jalan. Ya. Yang keenam, orang yang selamat adalah Ashabul Maimanah. Yang selamat adalah golongan yang kanan. Apa cirinya golongan yang kanan tadi? Memerdekakan budak, kasih makan kepada ketika zaman kelaparan, yang dunia anak yatim, memberi nafkah kepada orang miskin, saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kasih sayang. Ini ciri-ciri orang yang selamat, Ashabul Maimanah. Adapun yang terakhir adalah golongan kiri. Golongan kiri cirinya adalah apa tadi? Mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya adalah narun muqsadah. Api yang tertutup yang dia tidak bisa keluar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Untuk wanita sholat tarawihnya di rumah saja atau berjamaah di masjid saja pula. Boleh di masjid. Tidak mengapa dan berpahala. Kemudian selanjutnya, kalau ditanya mana yang afdol, ya tetap berlaku hadisnya Nabi. Afdol di mana? Di rumah. Tapi boleh dan berpahala kalau mau sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah al masjid. Janganlah kalian memarang hamba-hamba wanitanya Allah untuk pergi ke masjid. Jadi tidak boleh wanita dilarang ke masjid. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih diprioritaskan, memenuhi kebutuhan atau menyantuni anak yatim yang sudah balik atau menyantuni anak kecil yang ditinggal ayahnya bukan karena meninggal? Pertama, yang dimaksud yatim menurut Rasulullah, yatim adalah man faqada abahu walam yabluh, man mata abuhu walam yabluh. Itu definisi dari yatim, man mata abuhu walam yabluh. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sedangkan dirinya belum baligh. Ya, jadi kalau sudah baligh dia bukan anak yatim. Karena di sini ada pertanyaan, lebih diutamakan mana, menyantuni anak yatim yang sudah baligh, berarti sudah tidak yatim, ataukah menyantuni anak kecil yang ditinggal ayahnya, bukan karena meninggal, ditinggal kawin lagi terus misalnya tidak menyantuninya dan seterusnya, ditinggal pergi dan seterusnya, masih hidup tapi tidak disantuni. Berarti yang pertama anak yatim apa tidak? Tidak. Yang kedua anak yatim apa tidak? Tidak juga. Ketika yang pertama bukan anak yatim dan yang kedua bukan anak yatim, berarti tinggal ditimbang mana yang lebih membutuhkan. Gitu loh Mas. Berarti Ustaz, kalau anak yatim sudah balik SMA, dia enggak punya ayah sejak kecil, tapi dia sudah SMA sudah balik Ustaz, apakah dia anak yatim? Tidak, bukan anak yatim, dia sudah besar. Tapi apakah disantuni Ustaz? Disantuni, disantuni sebagai miskin. Paham ya? Jadi tetap disantuni sebagai miskin kalau memang belum punya penghasilan, bukan sebagai apa? Anak yatim. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya memberi dan tidak memberi kepada pengemis? Iktafti qalbak, mintalah fatwa dengan hati Anda. Anda di pinggir jalan masih muda, orangnya kuat, jangan dikasih. Karena dengan mengasihnya justru Anda tidak membantunya. Betul enggak? Dia akan menganggap itu profesi yang menjanjikan. Ya. Jadi kalau menjumpai seperti itu, ya minta fatwa ke hati Anda. Ini orang cocok enggak kira-kira? Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hati Anda. Orang ini masih gagah, masih kuat. Kok minta-minta jangan dikasih. Kalau orang sudah tua, pakai tongkat, ubanan, kayaknya dia itu sudah kepayahan, mungkin ditinggal anaknya, mungkin terus dia minta pinggir jalan, istilah kasih. Misalnya. Jadi istafti qalbak, minta fatwa ke hati Anda. Kira-kira orang ini layak dikasih apa enggak? Tapi kalau mengamen, ya sudah pecah. Bukan menghina apa namanya profesi seorang, bukan ya, ini bukan menghina profesi orang, tapi khawatir menjadi orang malah dengan kita tidak membantunya, ini kita ini membantu dia, membantu untuk berpikir bahwa ini bukan pekerjaan yang layak. Gitu. Apa yang harus dilakukan jika orang tua menyuruh sholat terawih ke masjid yang sholatnya cepat hilang? Masuk hilang sih bang, hilang ya. Kalau kilat tidak sampai 5 detik ya. Jadi gini, ada seorang sahabat sholat cepat sekali sholatnya ini, tidak cuma inam, cepat. Setelah itu datang ke Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, sol irji fa soli fa inna kalam soli. Kembalilah sholatlah lagi, kamu tadi belum sholat. Maka dia sholat lagi, cepat lagi. Belum dikasih tahu Nabi salahnya apa. Dia mengira ya memang disuruh sholat begitu aja. Dia sholat dengan cara yang sama, cepat juga. Maka datang ke Nabi. Kata Nabi, "Irji fa shalli fa innaka lam shalli." Kembalilah, sholatlah lagi. Kamu tadi belum dianggap sholat. Sampai datang 3 kali. 3 kali disuruh balik lagi sama Rasul. Sampai dia bingung, ya Rasulullah, 3 kali saya ngulang, saya enggak tahu salahnya apa. Dan saya enggak bisa lebih dari itu. Saya enggak tahu apa kekurangan saya. Maka kata Rasulullah, ya fima makna bahwa untuk kalau sholat harus tuma'nina. Ya hatta apa? Tajlisa mutma'innan, engkau duduk dengan tuma'nina, engkau rukuk dengan tuma'nina, engkau berdiri dengan tuma'nina, hatta ya'tadila mutma'innan, engkau harus berdiri dari itidal dengan tuma'nina. Jadi tuma'nina itu rukunnya sholat. Ya. Jadi kalau ibu menyuruh dalam, ya kita terangkan ke ibu kita dulu. Ibu, itu sholatnya cepat. Karena sholatnya cepat, ini termasuk mengarah ke zatnya ibadah tersebut. Berbeda dengan misalnya di situ ada puji-pujian, di situ mungkin ada sholawat-sholawat yang keras-kerasan. Ini kan tidak langsung ke zatnya apa? Sholat. Nah, sholat tidak apa-apa kalau di tempat itu. Tapi kalau ini yang rusak itu zatnya sholat, maka batal sholat. Nah itu hendaklah ibu dikasih tahu, ya dikasih penjelasan seperti itu. Nah, adapun sholat di tempat itu ya harus mengulangi karena tidak tumanina bisa membatalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai kapan seseorang disebut yatim jika dia adalah sepupu kita? Jika dia sudah termasuk pemuda dan bekerja, apa masih disebut yatim? Ya enggaklah. Jadi yatim itu definisinya bukan orang yang ditinggal mati bapaknya, Kalau sekiranya definisi yatim adalah orang yang ditinggal mati bapaknya, ya kita semua akan jadi yatim di muka bumi. Enggak ada orang enggak yatim, semua akan jadi yatim nanti ya. Jadi yang dimaksud yatim di sini adalah man mata abuhu wa lam yablugh, siapa yang ditinggal mati bapaknya sedangkan dirinya belum baligh. Gitu ya. Pintu masuk setan ada empat, salah satunya adalah pikiran. Apakah berlaku hisab jika kita membatin suatu kejelekan, semisal batin kejelekan seseorang? Selama belum diungkapkan maka Allah memaafkannya. Makanya kita sering-sering berdoa. Dulu itu termasuk orang punya niat jelek tidak kena. Terus para sahabat mengeluh ke Rasulullah. Terus turun ayat. Gimana ayat ini? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta. Makanya kalau itu dosa untuk menghapuskan dosa-dosa yang kadang kita sengaja kadang tidak, disuruh memperbanyak doa itu. Jadi seperti itu ya, selama orang punya keinginan jelek, apakah keinginan jelek itu tidak ditulis kejelekan secara terperinci? Ada niat jelek yang tidak ditulis kejelekan, ada niat jelek yang ditulis kejelekan oleh Allah. Kalau ada orang punya niat jelek terus digugurkan karena Allah, maka dia ditulis kejelekan apa? Ditulis kebaikan. Saking rahmatnya Allah nih, orang punya niat kejelekan, sudah mau dijalankan kok digugurkan karena takut kepada Allah, dia dapat pahala, Pak. Bukan tidak ditulis apa-apa, dapat pahala. Tapi ada orang yang niat jelek belum dilaksanakan, tapi dia dapat dosa. Contohnya, orang mau berzina, sudah booking kamar, sudah masuk kamar, didatangi istrinya, nggak jadi berzina. Ini dia tidak berzina karena takut istri, bukan takut Allah. Dia tetap didatangi kejelekan. Ada orang mau mencuri sudah dapat nih. Ada sirinenya, mobilnya polisi. Dia gak jadi lari. Dia dapat dosa. Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Karena apa? Jadi jangan tahu-tahu menjadi pencuri. Bukan begitu maknanya ya. Jangan usah dosa. Bukan begitu. Jadi ini dosa besar. Semua ada takarannya. Allah tidak menjadikan. Kalau dia gak mencuri, ya dosa. Tapi tidak seperti orang yang sudah mengambil. Jadi seperti itu ya. Tidak semua niat jelek itu tidak di... Masih ingat sering saya sampaikan ada hadis yang berbunyi ada pembagian manusia menjadi 5-4 itu, masih ingat? Berilmu terus kaya raya dan berilmu tapi enggak kaya, terus kaya tapi enggak berilmu. Yang keempat kan yang enggak kaya yang enggak berilmu. Masih ingat kan? Terus yang nomor 4 itu berdoa karena silau dengan nomor 3. Masih ingat itu? Ya Allah, kalau sekiranya punya harta seperti nomor 3 ini, aku akan gunakan seperti nomor 3. Kata Nabi, dosanya sama. Maka saya katakan tadi kan, tidak serta-merta orang yang meninggalkan kejelekannya itu terus tidak ditulis kejelekan. Tidak mesti, bisa jadi ditulis. Tergantung faktor apa dia meninggalkan kejelekan itu. Bisa dipahami ya? Kalau faktor meninggalkan kejelekan itu bukan karena Allah, ditulis. Apakah perintah menundukkan pandangan juga berlaku untuk perempuan? Mengingat makin banyak foto-foto ikhwan yang diupload di sosmed. Jadi apa tidak bolehnya upload foto juga berlaku untuk laki-laki? Iya, sama-sama nggak boleh. Sekarang itu zaman fitnah ya. Yang perempuan pemayu, yang laki-laki pun ganteng menjadi. Gampang upload foto. Sajaran tapi upload foto. Itu apa? Fungsinya tadi itu apa sih? Banyak sekarang lagi ramai-ramai sampai ada. Meme-meme yang tak jelas itu kan saya ikuti itu. Jadi ya jangan ada orang selfie dengan wajah cantiknya ditaruh di Facebook. Perhatikan wanita memasang fotonya, apalagi yang membuka aurat terus dengan wajah yang cantik sudah di upload itu sudah seluruh dunia tahu. Mau di akses di Amerika bisa, mau diakses di India bisa, tanpa jilbab, terus mati orangnya, bagaimana susahnya? Buka aurat loh itu, mau dihapus, gimana hapusnya? Seluruh dunia sudah di download, semua sudah pegang. Bagaimana? Hati-hati, ya, hati-hati apalagi dengan menampilkan auratnya. Nah, ini kan sangat, jadi harus hati-hati lah ya, jangan gampangan mengaku. Jadi perintah menundukkan pandangan itu ya, ya untuk ikhwan, ya untuk apa? Kan perintahnya umum itu, untuk ikhwan, ya untuk apa? Harus menundukkan pandangan. Allah telah memberi dua jalan kebaikan dan keburukan. Apakah dua jalan tersebut untuk menuju ke sana Allah yang menuntunnya, atau kita menentukan? Ya enggak bolehlah kita katakan Allah yang menuntun kita untuk jalan kebaikan, enggak boleh. Fa amma man a'ta wa taqa fa saddaqa bil fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil kunna fa sanyasiruhu lil yusra. Kalau orangnya baik, suka infak, Allah tunjukkan jalan kebaikan. Tapi kalau orangnya itu bakhil dan seterusnya, Allah tunjukkan jalan apa? Jadi ada sebab akibat. Ya, perhatikan, ada ayat yang luar biasa. Falamma zahu azahallah. Apabila ada orang itu niat jelek, azahallah, Allah kelingkirkan dia sekalian. Itu bermula dari apa? Diri kita. Ada sebab akibat di sisi itu. Kalau engkau ingin baik, engkau berusaha ngaji, Allah tuntun terus itu. Tapi kalau niat engkau tidak jelek, semakin jauh dolalan ba'idah. Falamma zahu azahallah. Ketika mereka sudah mulai menyimpang, maka Allah simpangkan dia sekalian. Banyak hati-hati. Ya, falamma zahu itu bermula dari diri kita. Kita sudah diberi dua jalan oleh Allah, hendaklah kita terjatuh pada perbuatan apa namanya dosa, itu musibah. Tapi yang lebih musibah lagi adalah orang yang tidak merasa berdosa dari sebuah dosa. Itu lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Makanya takutlah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Makanya salah satu di antara doanya Nabi adalah Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Dan itu kita ucapkan setiap hari, setiap malam, minimal berapa kali? 17 kali. Ihdinash shiratal mustaqim. Mau tidak mau kita ini selalu berdoa 17 kali. Diberi petunjuk. Begitu mahalnya hidayah. Sampai kita itu wajib loh Pak. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika ada salah satu keluarga kakak laki-laki akan menikah dengan wanita Hindu? Apakah yang harus dilakukan oleh saya selaku adik? Bagaimana jika akhirnya orang tua memberi izin pada kakak laki-laki untuk menikah dengan wanita tersebut? Dikhawatirkan jika tidak terjadi zina. Sama aja, maksud nikah juga zina. Kan enggak boleh seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Kalau seandainya dia itu Nasrani masih boleh. Kalau wanitanya itu Nasrani boleh. Tapi kalau wanita itu penyembah berhala, maka haram mutlak. Kalau dia melakukan nikah, dianggap berzina, nikahnya dianggap batal. Ya, dia dianggap berzina dan zinanya sama wanita musyrikah. Maka ini tidak boleh. Hendaklah sang adik tadi memberitahu ke kakaknya ayatnya jelas. Ya, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wanita budak tapi mukmin lebih baik daripada wanita cantik jelita tapi penyembah berhala. Jadi enggak boleh. Kadang kita temui para peminta-minta suka ngomel kalau kita kalah, kita tidak memberikan uang kepadanya. Jika begini apa yang kita perbuat? Ya kasih kepada apa? Mau diomel kok buat apa? Cuma dia kan perlu diwangi. Diwarangnya Allah. Enggak usah biarkan. Enggak usah diinggung. Ustaz, berapa batas umur seorang bisa disebut yatim? Ya, sudah dijawab tadi ya. Kalau balik sudah tidak ada yatim. Assalamualaikum, berdosakah jika seorang suami yang beristrikan 3. Lalu si suami ini mencintai istri nomor 2. Karena nomor 2 ini nanti perawan ketika menikah dengannya dan yang paling muda di antara istri yang lain. Bagaimana menanggapi sikap suami seperti pertanyaan di atas? Saya rasa ini pertanyaan yang menyakitkan hati ibu-ibu ya. Pastilah itu, saya juga merasakan bagaimana sakitnya ini. Ada seorang suami punya istri 3, tapi yang disayangi yang nomor 2 karena ketika menikahinya masih perawan. Ya, siapa yang pertama kan perawan? Sampaian yang tidak perawan itu juga karena sampaian yang pertama kali melakukan. Jadi intinya gini. Yang harus adil itu nafkah lahiriah. Anda ngasih dia apa namanya? Ngasih nafkah harus adil. Tapi kalau hati enggak bisa. Hati enggak bisa adil, Pak. Hati itu kepunyaan Allah, kita enggak bisa. Memutarnya itu enggak begitu miliknya Allah. Yukallibu ma insyaallah yukallibu kulub. Nanti kita condong ke istri yang A, lebih condong ke yang A daripada ke B, itu kita enggak bisa, itu hanya Allah. Kita enggak bisa untuk ngaturnya supaya sama, enggak bisa. Hati itu rasa, enggak bisa kita berbuat adil. Dan itu dimaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih di depan istrinya sama. Ya, perbuatannya Nabi sama. Tapi kecondongan hatinya Nabi kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha wa arba. Jadi kalau hati enggak bisa dihisab. Ya, karena kecondongan hati itu alami, natural. Tapi apa yang nampak, misalnya seorang suami ngomong aku cinta kamu kepada istri A, dia ngomong sama istri yang B, nggak boleh ini diomongkan, ini nggak diomongkan, nggak boleh. Lahiriahnya harus sama, tidur berapa hari di sini harus sama, harus adil. Tapi kalau ketertarikan hati, Allah tidak bisa, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah. Apakah ahli kitab di zaman Nabi sama dengan ahli kitab di zaman? Apakah ahli kitab di zaman ini sama dengan ahli kitab di zaman dahulu? Hukumnya sama. Zaman dulu mereka juga sudah nyembah siapa? Isa alaihis salam. Sama ahli kitab ya, ahli kitab itu orang yang mengakui bahwa Nabi Isa adalah apa? Anak Tuhan dan Tuhan. Ahli kitab. Jadi ketika turun ayat yang mengatakan bahwa wanitanya ahli kitab itu halal untuk kalian, makanannya ahli kitab halal buat kalian, berlaku sampai sekarang. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz ketika turun ayat itu kan ahli kitab gak sama dengan sekarang. Apakah siapa gak sama? Ayat itu turun justru menunjukkan memang ahli kitab sudah berubah. Turunnya Al-Quran itu sendiri menunjukkan bahwa mereka sudah berubah, merubah ajaran. Adapun membahas bolehnya menikahi wanita ahli kitab itu panjang, itu butuh perincian panjang ya. Apa hukum terakhir, apa hukum memakan makanan selamatan? Sudah saya jawab ini ya, sudah sering saya menjawabnya. Tergantung ya, lihat tafsilannya, terperincinya. Kalau itu sesajen untuk selain Allah, ya haram, tidak boleh kita makan. Tapi kalau itu untuk acara, ya misalnya, terus terang aja ya, misalnya tahlilan, untuk mengharamkannya berat, karena mereka meniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan orang untuk doakan orang yang mati, kemudian untuk kasih makan orang yang itu mendoakan, itu caranya salah. Tapi enggak syirik itu. Ya, kecuali kalau pakai tawassul yang macam-macam itu baru beda lagi. Tapi selama khusus rame-rame doakan orang mati, zikir bareng-bareng itu bukan amalia kesyirikan, tapi amalia apa? Bid'ah. Dan bid'ah tidak serta-merta mengharamkan makanan yang ikut digunakan untuk pelaksanaan apa? Kita tersebut beda dengan syirik, misalnya makanan ditaruh di mana kayak gitu ya, di pohon besar misalnya, itu haram, nggak boleh. Tapi kalau selamatan kayak tahlilan, maka ini tidak haram ya, wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau dengan kita memakannya kemudian mereka beranggapan bahwa kita membolehkannya, lebih beda lagi. Tapi selama hukumnya ya halal, nggak bisa kita mengharamkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta.